daripada sakit hati. Lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Rela, rela, rela aku rela. Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih sayangku dengannya. Cuma karena rupiah, lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Terbakar aku.